Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita membaca dan mempelajari kitab Matan Ghoyah wa Taqrib. Kita sudah masih di posisi kitab Mu'amalah, Buyuk dan Mu'amalah yang lain. Dan sampai terakhir, yaitu sudah membahas tentang Musaqoh. Ya, sekarang kita masuk ke pasal tentang Ijaroh yang biasa kita kenal dengan sewa-menyewa. Ya, secara definisi secara syar'i yang disebut dengan ijarah adalah sebagaimana terlihat di syarah, yaitu akad, untuk atau transaksi terhadap satu kemanfaatan yang telah diketahui dan dituju atau dicari manusia. Dan dia bisa mendapatkan ganti. Dan dia pemanfaatnya itu mubah. Mendapatkan imbalan yang telah diketahui. Jadi ada atau definisi lain. Ada istilah tamaluk. Tamaluk manfaah. Jadi apa? Memiliki manfaat atau jasa yang telah diketahui. Jadi bukan memiliki ain, benda. Jadi kalau jual beli memiliki benda, kalau ijarah memiliki manfaat. Atau mungkin ya manfaatnya. Kemudian jadi manfaatnya ini telah diketahui, maklum ya, maklumah. Maka beda dengan misalnya akad qirat, ya, mudorobah ataupun ju'alah yang itu majhul manfaatnya. Menyewa apel untuk dicium baunya, karena ini tidak dimaksudkan peruntukannya seperti itu. Kemudian tadi sebutkan qabilah lil badal. Ya, qabilah lil badal bisa mendapatkan apa? Ganti. Maka kalau yang tidak seperti ini misalnya apa? Manfaah al bud'u, yaitu put'u, yaitu nanti apa farji yang di situ apa maksudnya akadnya akad nikah. Kemudian manfaatnya ini adalah juga mubah, yaitu maka keluar dari ini adalah manfaat yang haram seperti memanfaatkan alat musik. Kemudian ada gantinya ya, ketika mengambil manfaat ini ya, nanti ada imbalannya, bayarannya. Ya, maka kalau ini berbeda dengan ariyah atau i'arah yang di situ gratis. Ya. Intinya dia itu ijarah itu mengambil manfaat, kemudian nanti manfaat tadi diganti dengan imbalan. Secara umum seperti itu, tapi nanti disyaratkan tadi seperti apa? Misalnya manfaatnya tadi memang sesuai dengan peruntukan, kemudian nanti apa? Bisa mendapatkan ganti, kemudian manfaatnya mubah. Nah, itu tadi turunan atau cabangnya. Ini secara umum adalah tadi ya, mengambil manfaat, kemudian membayar, mengganti dengan imbalan tertentu. Faslun al-ijaratu. Nah, sebelum kemudian gambarannya dulu. Gambarannya misalnya ya, Zaid berkata pada Amr, misalnya saya sewakan rumah ini kepadamu wahai Amr selama 1 tahun dengan biaya 10 juta misalnya. Kemudian Amr mengatakan qabiltu. Nanti Zaid ini disebut mu'ajir, itu orang yang menyewakan. Amr disebut mustajir, orang yang menyewa. Kemudian ada ujroh, yaitu biayanya. Kemudian ada manfaah, tadi kan mengambil manfaah, kayak seperti membeli manfaah, seperti itu, adalah menempati rumah. Kemudian juga ada sihwah. Itu gambaran dari ijarah. Dan ijarah ini bisa terbagi menjadi 2, yaitu ijarah ain, bendanya. Yang kedua ijarah zimmah. Ijarah zimmah atau tanggungan, dalam tanggungan. Atau lebih, kalau mungkin bahasa kita, jasanya. Nah, ijarah ain contohnya ya berkaitan dengan barang, benda. Misalnya tadi, saya menyewa rumah ini darimu ya 1 tahun 10 juta. Ini ijaru ain. Yang disewa berarti adalah bendanya, yaitu apa tadi? Rumahnya, untuk diambil manfaatnya. Saya menyewa mobil ini darimu ya seharga 300 ribu misalnya sehari. Nah, ini ijarah ain. Kemudian ijarah ain ya, kemudian ada ijarah zimmah. Ijarah zimmah ini jasanya. Misalnya saya menyerahkan padamu ini uang 50 juta untuk membangun rumah yang spesifikannya demikian dan demikian. Ini jasa pembuatan berarti. Atau misalnya kalau zaman sekarang ya, pengiriman barang misalnya. Apa pengiriman barang. Saya serahkan uang ini ya, sekian agar engkau bisa mengirim barang ini sampai ke tujuan ini. Nah, itu ijarah zimmah. Itu ijarah ada 2. Kemudian Mustanif rahimahullah taala mengatakan wa qulu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahat ijaratuhu. Ya. Idza qutirat manfa'atuhu bi ahati amraini bi mudatin aw amalin. Ya. Semua yang bisa diambil manfaatnya dan bendanya tetap tidak berkurang, maka sah untuk dilakukan akad ijarah, untuk disewakan jika ditetapkan yaitu manfaatnya, yaitu dalam akad dengan salah satu dari 2 hal. Yang pertama dengan bimudatin. Ya tadi harus bakok ya, bakok ma'a baqa'i ainihi. Ainnya tetap ada, sehingga kalau ainnya berkurang nanti habis, maka tidak sah untuk ijarah. Menyewa makanan, menyewa lilin untuk dinyalakan, nah ini habis. Seperti akad kemarin apa? Pinjam-meminjam juga demikian. Ma'a baqa'i ainihi. Diikat, ditentukan berdasarkan batasan waktu. Ya, contohnya tadi saya sewakan rumah ini padamu ya 1 tahun seharga 10 juta. Nah, ini ditentukan dengan waktu. Atau ditentukan dengan pekerjaan. Ya. Misalnya, saya menyewamu atau mempekerjakanmu untuk membuat baju, ya, dengan imbalan sekian ribu misalnya, tanpa disebutkan apa berapa lama selesainya, karena ini dibatasi dengan pekerjaan, dibatasi dengan pekerjaan. Kemudian Musanif mengatakan wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ujrati ila an yustarata at-ta'jil. Kemudian itlaquha yaitu itlaq memutlakkan, yaitu memutlakkan dalam hal tidak menyebutkan pembayaran, ya, upahnya, tidak menyebutkan upahnya, apakah upahnya ini disegerakan, ya, ketika akad atau ditunda. Kalau enggak disebutkan apa-apa, ya, maka yaqtadi ta'jilal ujroh, maka berkonsekuensi harus disegerakan upahnya, bayarannya, imbalannya, ya, dengan semata-mata menjadi wajib disegerakan dengan adanya akad. Ya, sebagaimana seorang yang menyewa ini, dia langsung memiliki manfaatnya dengan semata-mata sudah selesai akad. Ya. Maka demikian pula muajir yang menyewakan juga, ya, dengan semata-mata selesai akad berhak untuk langsung mendapatkan imbalannya ketika tidak disebutkan dalam akad. Kecuali disyaratkan ila an yustarotu yustaroto at-ta'jilu. Kecuali disyaratkan dia nanti diakhirkan bayarannya. Ya, nanti berarti diakhirkan, ditunda. Karena al-mu'minu inda surutihim, ya, sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Ya, nanti kalau sudah jatuh tempo, ya, berarti wajib dibayarkan. Dan ini adalah untuk yang ijarah ain, ya, ijarah ain. Ijarah ain tadi, ya, misalnya ini menyewa apa rumah, atau di sini misalnya motor, ya, saya menyewa mobil darimu. Maka kalau tidak disebutkan, ya, dibayar di belakang atau depan, ya, konsekuensinya dibayar di depan. Adapun kalau ijarah zimah, fi zimah, maka disyaratkan di sini bayarannya di depan, ya, bayarannya apa di depan, dan diserahkan di majelis, di majelis akad, maka tidak boleh ditunda. Ya, karena nanti kalau ditunda maka nanti bisa menjadi bai'ul kali bil kali, yaitu den dengan den. Ya, tadi misalnya ijarah fizimah, tadi misalnya yang kita contohkan tadi misalnya pengiriman barang. Ya. Jadi kalau ini kan ijarah fizimah, maka bayarannya harus di depan. Kalau bayarannya enggak di depan, kemudian sudah selesai akad, berarti jasa ngirimnya juga belum kerja, bayarannya belum ada. Padahal sudah selesai akad. Ini namanya nanti apa? baik kali bil kali, baik dain bidain, bayaran terutang belum dibayar, kemudian jasanya juga belum dilakukan karena fi dzimah tadi. Ya, kemudian beliau mengatakan wala tabtulu al-ijaratu bimoti ahadi al-muta'aqidaini, dengan kematian salah satu dari kedua belah pihak yang berakad ataupun keduanya. Ya. Dan ijarah ini tidak batal dengan kematian salah satu atau keduanya, akan tapi masih terus ada setelah kematian nanti sampai batas waktu yang ditetapkan. Karena ini ijarah adalah akad lazim dari kedua belah pihak. Wa tabtulu, kemudian batal bitalafil ain al mustajarah, batal kalau dengan hilangnya atau rusaknya benda yang disewakan. Seperti misalnya kalau rumahnya roboh, misalnya sewa hewan tunggangan, hewan tersebut mati atau mobilnya menjadi rusak. Ya. Ini kalau ijarah ain seperti ini. Jadi batal akadnya kalau rusak atau hilang barang yang disewakan. Nah, beda dengan ijarah zimah. Nanti tidak batal. Misalnya tadi suruh ngirim barang. Ya. Mobilnya yang biasa untuk ngirim rusak. Nah, enggak batal. Nanti harus mengganti, mencarikan. Ya. Penyedia jasa harus mencarikan. Ini karena ijarah zimah. Kalau ijarah ain, nyewa mobilnya itu sendiri. Ya, ijarah ain maka lebih batal karena tadi ain mustajarahnya hilang atau rusak, tidak bisa digunakan. Wala dhamana 'alal ajir illa bi'udwanin. Ya, ajir pekerjanya. Ya, yang tadi sewa fi dhimah tadi misalnya ya. Tidak ada, tidak menanggung kecuali dia apa? Udwan itu apa? Ya, melampaui batas atau ceroboh. Ya, misalnya atau yang ijarah ain, kalau yang ijarah ain contohnya misalnya dia menyewa mobil ya, sewa kemudian dia nyimpannya enggak benar, bukan di tempat yang aman, maka dia wajib ganti dhoman karena dia biudwan. Atau nyewa hewan tunggangan kemudian dipukul, dicambuk dan sebagainya yang melebihi batas sehingga mati, nah dia menanggung. Tapi kalau digunakan dengan normal, maka dia tidak menanggung. Karena ini masuk yadu amanah, tangan amanah. Unsarah menyebutkan, ya, hukumnya di situ jaiz, boleh dengan syarat-syarat karena manusia itu membutuhkan apa? Memanfaatkan jasa berupa tempat tinggal dan yang lainnya. Ya, di sini sebutkan ijarah itu adalah menjual manfaat. Menjual apa? Manfaat. Jasa atau manfaat barang. Maka hukumnya seperti hukum baik. Kemudian rukunnya ada akid, orang yang menyewakan dan yang menyewa, mu'ajir dan musta'jir. Ada ma'qut alaih, itu biayanya, bayarannya, upah, dan manfaatnya apa? Manfaat dari barang atau manfaat yang ditanggung oleh orang lain. Kemudian sama dengan syarat jual beli. Menyasda beliau menyebutkan di sini ijarah boleh dari orang kafir untuk muslim dan sebaliknya. Kalau jual beli kemarin kalau tidak salah dibatasi yang untuk masalah menjual mushaf ya. Syarat sigha sama dengan jual beli. Tapi tidak adanya pembatasan. Artinya kalau dalam jual beli tidak dibatasi, kalau dalam ijarah ini dibatasi. Tadi disebutkan kutirot tadi bimudah. Syarat sahnya ijarah yang pertama adalah yaitu ijarah manfaah. Ya, bukan ain. Kalau ain contohnya menyewa kambing untuk diambil susunya. Ini ain. Kemudian manfaatnya itu memang dimaksudkan. Sesuai dengan penggunaannya. Ya. Dituju manusia. Ya, dimaksudkan seperti itu. Dicari manusia. Nah, misalnya kalau yang tidak seperti itu, yang wiru maksudah, ya, nyewa bunga mawar untuk dicium baunya. Ini kan enggak ada. Enggak dimaksudkan untuk itu, enggak bisa disewakan. Kemudian manfaatnya harus jelas. Ya, harus jelas, ya. Tidak sah kalau majhul. Barangnya apa? Ukurannya bagaimana? Deskripsinya seperti apa? Ini ya. Kalau majhul enggak sah. Kemudian harus mubah. Kalau tidak mubah, maka tidak sah. Di sini sebutkan contohnya ijarah untuk zina. Nah, misalnya budak. Kemudian bayarannya haruslah sudah diketahui. Imbalannya. Biaya jasanya berapa. Nah, kemudian yang keenam, barang yang disewakan harus tetap fisiknya. Nah, tidak habis atau berkurang seperti makanan. Ya, kemudian apa? Lilin ya, dan yang lainnya. Kemudian manfaat tersebut harus ditetapkan berdasarkan waktu atau pekerjaan. Ya, seperti kalau waktu sewa rumah 1 bulan. Ya. Atau biaya apa? Biaya untuk selama masa menyusui, nah itu ada waktunya, sehingga nggak sah kalau nggak dibatasi, kalau nggak dibatasi waktu sewa rumah, kemudian sampai kapan nggak tahu maka tidak sah. Ya mudah, jangka waktu, penetapan jangka waktu dalam ijarah ini adalah syarat, maka tidak sah kalau ijarah mutlak tanpa dibatasi waktu. Bayaran atau imbalan itu wajib di bersamaan dengan akad. Dan ketika tidak disebutkan kapan bayaran, maka konsekuensinya adalah dibayarkan di awal, kecuali disyaratkan ditunda. Jika mati salah seorang yang berakad atau keduanya, tidak batal akadnya, kan tapi berlangsung sampai selesai jangka waktu yang ditetapkan. Ya. Kemudian penyewa tadi, penyewa itu tangan amanah, tidak mengganti kecuali dengan ta'adi. Di antara pembatal-pembatalnya, hancurnya atau hilangnya barang yang disewa. Ya. Seperti perahu tenggelam, rumah roboh, maka batal akad ijarah. Atau yang kedua, ya, ijarah ditetapkan dengan waktu, ya, tapi si penyewa belum juga diserahkan sampai waktunya habis, ya, batal akadnya. Kemudian barang yang disewa itu ada aibnya sehingga dikembalikan atau tidak memungkinkan untuk di untuk dimanfaatkan. Mobil ternyata remnya blong, ya dikembalikan, ini batal karena ada aibnya. Jadi akad ijarah ini adalah akad muawadhah, ya, bukan sosial, yang bisa menerima perpindahan dan tidak bisa salah satu dari kedua belah pihak membatalkan tanpa uzur. Ya, kalau sudah misalnya apa sepakat menyewakan rumah, ya dalam jangka waktu tertentu belum waktunya enggak boleh. Kemudian semaunya sendiri dibatalkan. Saya batalkan, saya sewakan pada yang lain. Padahal belum waktunya. Belum waktunya selesai. Kemudian kita lanjutkan ke akad ju'alah atau ji'alah. Ya, biasa disebut di tempat kita sayembara. Biasanya seperti itu. Gambarannya ya sayembara ini bisa ditujukan pada orang umum, siapapun dia yang ikut. Bisa juga ditujukan pada person tertentu. Ya, pada person tertentu. Nah, sayembara kalau di tempat kita biasanya semisal barang siapa menemukan barang saya yang hilang dapat ini. Ya, seperti itu. Contohnya misalnya Zaid berkata pada Amr. Nah, ini satu orang anggotanya atau amilnya, pekerjanya yang mengikuti sayembara ini ditujukan satu orang. Bisa seperti ini, bisa umum juga. Zaid berkata pada Amr, jika engkau bisa mengembalikan mobilku yang hilang, maka engkau akan dapat misalnya 10 juta. Nah, ini namanya apa? Akad apa? Ju'alah. Nah, ini ditujukan pada satu orang boleh. Ya, kemudian Zaid tadi namanya Ja'il. Ja'il itu yang mengadakan sayembara. Kemudian Amr tadi yang diberi janji tadi namanya Amil, ya, biasa pekerjanya. Kemudian Ju'ilnya itu adalah hadiahnya apa? Imbalannya, iwatnya apa? Kemudian ada Amal. Amal itu pekerjaannya apa? Mengembalikan barang hilang, mengajari ilmu. Nah, itu juga bisa. Kemudian ada Sihoh. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala, wal ji'alatu atau ju'alatu ja'izatun, hukumnya boleh. Wahya yaitu ji'alah, an yastarita fi raddi dhalatihi iwadan ma'luman, fa idza raddaha istahaqqa dzalika 'ala iwada al-masruta. Ju'alah adalah seorang mensyaratkan, menjanjikan pada orang yang mengembalikan barangnya hilang, menjanjikan imbalan tertentu yang sudah diketahui. Maka jika ada orang yang mengembalikan barang yang hilang tersebut, maka dia berhak mendapatkan iwat, imbalan, upah yang dijanjikan. Ya cuman seperti itu ya matanya itu. Ya. Ya tadi contohnya misalnya Pak, mobilnya hilang, barangnya hilang, kemudian si jail yang mengadakan sayembara itu mewajibkan dirinya untuk memberikan imbalan tertentu ya atas kerjaan mengembalikan barangnya hilang, misalnya mobilnya yang hilang. Yang semisal dengan mengembalikan barang hilang adalah bisa juga berupa jasa mengajari ilmu. Nah, disebutkan misalnya ta'lim sobi, mengajari anak. Ya. Semisal mengatakan pada seorang guru, ya, nah, misalnya in alamta walati al-qira'ata wal-kitabata falaka mi'ah dirham misalnya. Ya ini bisa masuk akad ju'alah. Yang dituju personnya satu, kemudian pekerjaannya berupa jasa pengajaran. Jika engkau bisa mengajari anakku membaca dan menulis, kamu dapat sekian. Bisa juga misalnya pengobatan. Maka orang berkata pada tabib ataupun ahli medis atau ya pengobatan, jika engkau bisa mengobati penyakitku ini kemudian sembuh, kau engkau dapat imbalan sekian. Ya entah bagaimana caranya kamu dengan metode seperti apa misalnya, ya asalkan tentu yang halal. Nah, ini contoh-contoh ju'alah. Maka jika nanti dia telah mengembalikan barang yang hilang, maka berhak mendapatkan imbalan. Demikian juga tadi masalah mengajari anak untuk membaca dan menulis. Juga tadi mengobati penyakit sehingga sembuh kemudian mendapatkan imbalan. Yaitu tentang akad ju'alah. Ya, akad ju'alah ini mirip dengan ijaroh ya. Tetapi ada sedikit ada beberapa perbedaan. Nah, misalnya kalau ijaroh itu lazim, enggak bisa dibatalkan sepihak. Tadi sudah kita bahas. Kalau ju'alah bebas, bisa dibatalkan. Oh, enggak jadi, itu enggak apa-apa. Kemudian ju'alah itu boleh nanti amilnya itu siapa kan enggak tahu. Mau barang siapa menemukan motor saya yang hilang dapat sekian. Ini amilnya siapa? Ya enggak tahu. Umum. Tapi kalau ijarah enggak bisa. Amilnya harus muayyan. Ya, ini ada beberapa perbedaannya bisa dilihat di syarah untuk fikih muamalah dari matan Abu Suja di Naf'ul Asqa. Ya, rukun ju'alah ini hukumnya boleh ya. Karena untuk kebutuhan manusia. Rukunnya ada amal, pekerjaan, ada ju'al. Jual tadi imbalannya, kemudian ada akid. Akid itu tadi yang berakad jailnya, juga ada amilnya juga ya. Kemudian sighah. Syaratnya yang pertama ikhtiar. Maka enggak boleh yang mengadakan sayembara ini ya mukroh misalnya. Jadi harus dengan kerelaan dia sendiri. Kemudian itlaku tasarruf al-multazim, yaitu tadi ja'ilnya. Bahwa enggak boleh misalnya dia mahjur karena safih atau anak kecil atau gila. Anak kecil mengadakan sayembara tidak sah. Kemudian amil mengetahui adanya hal tersebut. Ya. Adanya kewajiban dari ja'il yang mengadakan sayembara untuk memberikan imbalan. Seandainya ja'il mengatakan, jika Zaid bisa mengembalikan barangku yang hilang, saya akan memberinya dia satu seekor kambing. Kemudian ternyata Zaid ini mengembalikannya, tapi dia enggak tahu masalah sayembaranya. Maka Zaid tidak akan mendapatkan apapun. Karena Zaid tidak mengetahui iltizam tadi, janji dari ja'il yang mengadakan sayembara. Jadi disyaratkan dia mendapatkan hak imbalan kalau dia itu ada rogbah, ada keinginan karena ada iming-iming sayembara. Karena kalau hanya sekedar mengembalikan dia enggak tahu, maka di sini tidak berhak. Demikian juga kalau yang mengembalikan adalah selain Zaid, ya. Karena tadi yang dituju Zaid, ya. Karena sudah ditentukan dia ada yang mengembalikan harus Zaid sehingga dikasih sekian. Kemudian ahliyah al-amil, pekerjanya harus apa? Punya kelayakan untuk mengerjakannya. Bukan misalnya anak kecil yang tidak mampu untuk mengerjakannya, maka manfaatnya itu seperti tidak ada. Sah ju'alah ditujukan pada person tertentu, seperti misalnya tadi menentukan Zaid saja untuk mencari barangnya yang hilang. Demikian pula sah kalau ditujukan pada yang majhul, siapa, untuk orang umum. Ya, seperti tadi, barang siapa, siapapun yang bisa menemukan barangku yang hilang dapat sekian-sekian. Syarat amal harus ada kulfah. Harus ada apa? Kulfah itu beban, ya, susahnya. Ya, kalau misalnya tidak ada beban, perkara yang remeh itu tidak sah untuk apa? Untuk dijadikan jualah. Nah, misalnya kalau tidak apa, ada beban, misalnya barang siapa bisa menunjukkan uangku atau hartaku di mana, maka mendapatkan sekian, padahal uangnya cuma di dekat situ, di temannya dekat situ, maka ini tidak ada beban berat, ya, sehingga ini enggak sah. Nah, barang siapa bisa mengambilkan bukuku itu di depan, di bawah meja. Nah, ini bukan, enggak bisa. Karena apa? Bukan, tidak ada kulfah di situ. Tidak sah untuk jualah. Kemudian, tidak ada apa? Ta'ayunnya. Artinya ta'ayun itu keniscayaan atau kewajiban. Jadi orang si amil itu bukan termasuk orang yang punya kewajiban untuk mengembalikan barang itu. Ya. Nah, misalnya adalah ghosib, orang yang merampas atau mencuri. Ya, dia kan sudah kewajibannya mengembalikan barang, maka dia nanti tidak mendapatkan, ya, tidak mendapatkan upah. Barang siapa bisa mengembalikan motorku yang hilang? Kemudian orang yang merampas mengembalikannya, dia tidak dapat imbalan. Atau orang yang mencurinya mengembalikan. Tidak dapat imbalan karena dia sudah menjadi keniscayaan baginya. Sudah ta'ayun, sudah wajib baginya secara syar'i untuk mengembalikan. Kemudian yang ketiga, tidak dibatasi waktu. Karena kalau dibatasi waktu nanti apa? Nah, bisa tidak tercapai tujuannya. Nah, cuman misalnya dibatasi waktu 2 hari. Nah, itu susah, tidak bisa seperti itu. Nanti syarat itu enggak boleh. Adapun jual imbalannya ya sama seperti saman, yaitu bayaran pada jual beli, maka enggak boleh dibayar dengan benda najis. Ya. Misalnya barang siapa menemukan handphone ku yang hilang, nanti dapat apa? Khamar, beberapa botol misalnya, misalnya seperti ini. Nah, ini enggak sah. Karena ini benda najis. Dapatkan anjing, nah, ini benda najis enggak sah menjadi apa? Ju'el. Sebagaimana benda najis enggak sah menjadi saman, menjadi alat bayar. Ya, kemudian tadi pekerjanya berhak mendapatkan imbalan ketika sudah mengembalikan barang hilang. Jual sah untuk amalan yang pekerjaan yang majhul, seperti mengembalikan suatu, tapi tidak sah untuk yang jual, kecuali jualnya maklum. Bayarannya harus jelas. Ya. Harus jelas dapat berapa, dapat 1 juta atau berapa. Kalau enggak jelas, barang saya mengembalikan motorku, pokoknya nanti saya dapat, saya kasih. Nanti enggak ada apa, enggak maklum, maka enggak sah. Kemudian, ya tidak mesti juga jailnya ini memiliki barang tersebut, tapi dia mengadakan sayembara, kajualan maka boleh. Ya, jadi kalau misalnya yang milik orang lain, maka dia boleh juga mengadakan sayembara. Misalnya dia mengatakan, barang siapa mengembalikan, bisa mencarikan mengembalikan motornya Amr yang hilang, maka dia dapat sekian, maka boleh. Yang punya barang adalah Amr yang kehilangan, bukan si jailnya. Kemudian akad jalani akad yang tidak lazim, maka bisa difasakh batalkan. Tapi sebelum sempurnanya apa pekerjaan, artinya jika dia apa membatalkan setelah proses dimulai, maka dikasih imbalan misli. Allahu a'lam, ini mungkin yang seperti tadi ya. Tadi misalnya kalau contohnya mengajari anak, misalnya seperti itu. Ya, misalnya sudah mulai mengajari, nanti sudah capek juga dia, ya. Kemudian dibatalkan, maka nanti dapat upah standar. Karena semisal yang lain juga kayak membangunkan rumah ya, mungkin juga bisa menjadi dijadikan akad jualah. Sehingga nanti kalau dia sudah bekerja enggak bisa langsung posisinya dibatalkan. Ya, misalnya ada contoh membangun pagar misalnya. Ya. Ini juga bisa nanti masuk ke jualah. Nanti dijelaskan spesifikasinya seperti ini. Nah, kalau gitu seperti itu nanti sudah jalan kok dibatalkan. Nah, nanti dia mendapatkan ujroh misal. Jadi misalnya ini siapa yang bisa membangun pagar yang seperti ini, nanti dapat imbalan gini. Dapat imbalan sekian. Yang sudah bekerja kemudian dibatalkan, dapat ujroh misal. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan ke akad muzaroah. Ya, ada tiga akad yang berkaitan dengan pertanian ya. Yang pertama musaqoh kita sudah belajar, yaitu seorang pemilik kebun, pemilik pohon kurma dan anggur atau anggur punya pohon, pohonnya sudah tumbuh, kemudian nggak bisa ngelola, nggak bisa mengairi, ya, dia pengen agar hasilnya bagus, buahnya banyak, maka bekerja sama dengan orang lain mengadakan akad musaqoh. Kita sudah lewat pembahasan. Nah, jadi pohonnya sudah ada dan khusus anggur sama khusus kurma sama anggur menurut madhab. Adapun muzaroah ya, ini pemilik, dia pemilik tanah ya, jadi belum ada tanamannya. Kalau muzaroah pemilik tanah menyerahkan tanahnya, artinya bekerja sama dengan orang lain ya, gampangnya kepada petani ya, serahkan tanahnya untuk ditanami ya, kemudian nanti hasilnya bagi hasil dari atau hasil panennya dibagi berdua antara pemilik tanah dan orang yang mengelola, pak taninya, dan benihnya dari pemilik tanah, benihnya dari pemilik tanah, namanya muzaroah. Kemudian akad yang satunya namanya mukhabaroh. Jadi muzaroah sama mukhabaroh itu sama, bedanya ya, bedanya hanya benihnya dari mana. Kalau benihnya dari yang punya tanah namanya muzaroah, kalau benihnya dari pak taninya namanya mukhabaroh ya. Benihnya dari pemilik tanah namanya muzaroah, benihnya dari pekerja pengelola tanah namanya mukhabaroh. Nah, dua-duanya ini, muzaroah sama mukhabaroh ini dalam mazhab Syafi'i batil semua. Jadi enggak sah semua. Enggak boleh angkat muzaroah sama mukhabaroh. Kecuali nanti muzaroahnya dompleng ke musaqoh. Tapi ada syarat-syaratnya. Nah, jadi yang boleh itu dari di mazhab Syafi'i itu di tamatnya sempit masalah ini. Mempersempit. Ya, ya artinya hasilnya itu sempit. Musaqoh hanya boleh kurma sama anggur. Muzaroah enggak boleh, mukhabaroh enggak boleh. Ya. Tapi ada solusinya. Tentunya bisa diberi solusi akad yang lain. Ya. Intinya kalau pakai muzaroah sama mukhabaroh itu enggak sah. Ya. Jadi nah ini muzaroah dan ini ziroah, ini pertanian termasuk pekerjaan yang paling afdol ya menurut Nawawi. Kemudian Fuqaha Syafi'iyah yang lain seperti Ibnu Hajar, Romli, Khatib, Syirbini dan yang lainnya. Kemudian ya. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa idza tafa'a ila rajulin ardon liyazra'aha. Jika seorang menyerahkan tanahnya pada orang lain ini biasanya pak taninya, untuk ditanami. Ya, dengan syarat keduanya tadi ya Pak, mutlaqut tasarruf ya, balik, berakal, tidak dimahjur dengan sapi. Ya. Kemudian wasyarata mempersyaratkan yaitu si pemilik tanah lahu kepada amil, syaratkan juz'an atau menjanjikan juz'an ma'luman, bagian yang sudah diketahui ya, baik sedikit atau banyak, misalnya separohnya, sepertiganya, seperempatnya, min ra'iha, ra'i min samaroh, hasilnya, dari hasilnya atau dari buah-buahannya. Lam yajuz. Ya ini haram, yahrum. Lam yajuz wala yasih. Karena ada larangannya. Jadi dilarang, ada larangannya dalam hadis. Ya. Ya muzaroah di dalam hadis disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzaroah. Ya. Ya yang berpendapat membolehkannya ya ada apa istimbat beda ya, bagaimana memahami hadis tersebut. Walam yajuz, maka tidak boleh, yaitu haram dan tidak sah. Ya. Wa in akrohu iyaha, akroha artinya koroyukri, yaitu ajaro menyewakan. Wa in akrohu iyaha, jika si pemilik tanah menyewakan pada amil, ya, iyaha yaitu tanahnya untuk ditanami, bidzahabin aw fiddatin, dengan imbalan mukabilnya adalah emas atau perak, aw atau syarata lahu, atau dijanjikan bagi amil, disyaratkan to'aman, makanan makluman. Makluman telah diketahui, fi dzimatihi, dalam tanggungan si pemilik tanah, jaza. Ya, makluman yang diketahui artinya apa? Ya, jenisnya apa, variannya apa, sifatnya bagaimana, dijanjikan pada pengelola tanah, fi dzimatihi. Fi dzimatihi itu apa? Ya, dalam tanggungan atau hutangnya. Maka jaza boleh ini menurut pendapat mazhab. Ya, tapi kalau yang disyaratkan ada makanan hasil panen, maka tidak sah. Jadi tadi ini di matan disebutkan kan enggak sah dengan akad muzaroah. Kemudian bagaimana caranya disewakan? Disewakan, pemilik tanah menyewakan tanah itu kemudian dikelola, nanti mendapatkan imbalannya emas atau perak, ya. Berarti uang atau uang misalnya, kemudian atau misalnya makanan yang telah diketahui. Dan makanannya bukan hasil panennya. Ya. Tapi ya dalam tanggungannya. Pokoknya dalam tanggungannya, dalam hutangnya. Ditanggung dalam jaminan si pemilik tanah. Nah tadi muzaro'ah itu gak boleh. Tapi nanti kalau dia dompleng, ya, dompleng ke musakoh, maka boleh. Jadi nanti kan musakoh tadi ada musakoh apa? Pengairan, ya, perawatan, kurma atau anggur. Nah, di situ misalnya ada satu kebun kurma, kemudian di daerah situ satu komplek ada tanah kosong. Nah, ini kalau misalnya diakad sendiri-sendiri, merepotkan, ya. Karena saling berkaitan, ya, saling berkaitan satu tanah dengan tanah lainnya. Mungkin ya, ini ada pohon kurma, kemudian tengah-tengahnya ada tanah kosong, nggak ada pohonnya. Nah ini kan pemilik tanah pengen ditanami. Nah itu boleh dompleng di akad musakoh. Akadnya musakoh, kemudian nanti setelah itu akad muzaroah. Ya. Dan nanti ada syarat-syaratnya. Ya, di syarah nanti disebutkan syarat-syaratnya. Ya, kalau muzaro'ah dan mukhabaroh ini, kalau menurut Nawawi itu sah. Ya. Nawawi adalah, kita ketahui apa, buku As-Syafi'iyah, ya. Mujtahid fatwa yang bisa mentarji akwal ashab. Ini menurut beliau ini sah. Mukhabarah sama muzaro'ah. Nanti hadisnya dipahami ada pemahaman beda. Tapi mu'tamad enggak sah. Ya tadi bedanya muzaro'ah sama mukhabarah sudah disebutkan. Hukumnya dalam mazhab adalah terlarang. Karena tadi Nabi SAW melarang muzaro'ah. Kemudian itu riwayat Muslim, kemudian riwayat Bukhari Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil mukhabarah. Nah, ini riwayatnya sahih semua. Yang menjadi patokan dari apa? Dari pendapat mazhab. Nah, tapi An-Nawawi sama yang lainnya mentakwil atau memahami beda hadis tersebut. Intinya istinbatnya nanti beda. Ya Allah alam sawab. Kemudian jika akad muzuraah ternyata dilakukan, maka akadnya batil karena tadi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau akadnya batil, batal akadnya. Nanti hasilnya ini milik yang punya tanah. Dan nanti pemilik tanah membayar upah pada pekerja. Ya, pada pekerja. Bayar upah pada pekerja dan misalnya alat-alat, sewa alat-alatnya. Dia nanti jatuhnya seperti apa? Seperti ijaroh. Seperti mempekerjakan orang. Dan memang solusinya kalau enggak bisa muzaroah, maka pakainya ijaroh. Ya. Pakainya apa? Ijaroh. Nah, kalau pakai ijaroh, gajinya, upahnya kan menjadi tanggungan pemilik tanah. Ya, entah itu nanti panennya itu sukses, ya kan? Atau panennya kurang atau gagal. Nah, kalau sudah bekerja, pengelolanya ya berhak mendapatkan upah, kan gitu. Nah, kalau pakai muzaroah, ya. Hasilnya adalah upahnya adalah bagian persentase dari yang hasil yang dipanen. Maka nanti tergantung di situ. Ya, tergantung dari apa? Hasil panenannya. Kemudian sama juga ya, kalau untuk mukhabaroh, tadi mukhabaroh kan benihnya dari pekerja, dari pak taninya. Maka kalau mukhabaroh terjadi akadnya, maka akadnya apa? Batil, ya. Maka nanti keuntungannya bagi siapa? Bagi pekerja, pak taninya. Nanti pak taninya bayar sewa tanah. Karena bijinya tadi benihnya dari si petani. Ini kalau mukhabaroh. Artinya enggak boleh pakai hasil apa? Enggak boleh dibayar pakai apa? Pakai hasil panennya. Menurut pendapat muktamad. Jadi harus apa? Harus nanti jatuhnya akadnya seperti ijaroh, nyewa tanah. Ya, karena enggak boleh mukhabaroh. Kalau boleh mukhabaroh ya apa? Nah, enggak masalah berarti pakai hasil yang dipanen, prosentasenya. Dan kata penasaran nih, akad ijaroh itu mencukupkan dari muzaroah dan mukhabaroh. Nah ini kenapa ini muzaroah sama mukhabaroh kok terlarang dalam mazhab, terus bagaimana kita para petani atau pemilik tanah ya pakai ijaroh, maksudnya seperti itu. Sudah cukup pakai akad ijaroh, enggak usah pakai akad muzaroah. Gitu, enggak usah pakai mukhabaroh. Pakai akad ijaroh. Sudah dipekerjakan, yang mengelola itu nanti digaji berapa. Nah, hasilnya nanti tinggal diambil pemilik tanah atau si pak tani tadi menyewa tanahnya. Tinggal dibayar tanahnya pada pemilik tanah, kemudian dia dikelola, hasilnya untuk dia. Maksudnya adalah seperti itu. Nah, jika pemilik tanah menyewakan tanahnya pada pengelola untuk ditanami, kemudian memberikan ujroh, fulus, uang tertentu, atau dari emas dan perak, atau makanan, maka harus memperhatikan syarat-syarat ijaroh. Ya, di antaranya adalah menentukan ujrohnya, kemudian jangka waktunya ditentukan, dan yang lainnya. Jadi kalau di matan ini, kita berkata, in akrohu iya habidha bin awfidotin ilakhir, maka ini masuknya ijaroh. Maka nanti ketentuan-ketentuan ijaroh berlaku pada ini. Jadi seorang pemilik tanah menyewakan pada pengelola, tanahnya disewakan, nanti berarti lihat akad ijaroh gimana ketentuannya masuk di sini. Kemudian tadi kita sebutkan bahasanya muzaroah itu bisa sah, bisa sah kalau dompleng ngikut musakoh. Nanti sudah anak gambarkan. apa gambarannya, syaratnya yang pertama akadnya jadi satu. Akadnya jadi satu. Bukan misalnya musaqah sudah selesai kemudian nanti setelah itu akad lagi, enggak, tapi ini jadi satu karena ada yang ikut. Kemudian amil pekerjanya sama. Yang musaqah yang merawat, mengairi juga si A, kemudian yang muzaroah nanti yang menanam juga si A juga. Kemudian syarat yang ketiga memang susah menyendirikan. Menyendirikan apa? Perawatan ya. Musaqahnya susah kalau sendiri. Ini harus digabung dengan muzaroah karena melibatkan tanah yang apa sebelahnya yang kosong tadi. Karena sulit maka digabungkan ini ada hajat. Kemudian lafaz musaqah harus didahulukan dari muzaroah atau beriringan. Jadi harus apa lafadznya apa musaqah dulu. Kalau muzaroah dulu enggak sah. Jadi misalnya saya akad musaqah padamu untuk denganmu untuk kurma dan anggur ini dapat separuh dan saya akad muzaroah untuk tanah yang ini nanti dapat separuhnya. Nah ini boleh. Enggak boleh kalau muzaroah dulu. Zara'tuka 'ala hadzal ard wa saqaituka 'ala hadza asyjar. Maka enggak sah karena ini muzaroah dulu. Karena menjadi pokok dalam akadnya adalah musaqah. Muzaroahnya ngikut, maka enggak boleh dilafadzkan muzaroah dulu sehingga dia jadi pokok. Karena muzaroah kalau istiqlalan sendiri dia kan enggak sah. Nah, sah kalau ngikut sehingga menjadi pokok dilafadzkan dulu adalah musaqah. Ya dalam fikih muamalah ini di mazhab memang lafadz itu teranggap sehingga nanti turunannya sangat banyak dampak dari bahwasannya lafadz itu teranggap itu sangat banyak ya. Hukum-hukumnya ini gara-gara gini kenapa dari lafadz lafadznya beda nanti beda hukumnya nah. Ini lafadz ini menjadi apa? Ibroh. Al-ibroh bil-alfad. La bil-ma'ani. Ya, kalau di dalam mazhab memang seperti itu ya. Ya. Kenyataannya seperti itu. Walaupun sebagian fuqaha lain mengatakan yang teranggap apa? Maqasid ya. Maksudnya apa? La bil-alfad. Bukan masalah lafadnya. Sehingga dalam mazhab akad harus ada ijab qabul. Lafadnya ya. Yang teranggap adalah lafadznya. Ya, karena lafadz tadi menentukan apa, menunjukkan apa ada yang di dalam hati. Allahu a'lam bishawab. Kemudian tadi, adapun mukhabarah maka tidak sah secara mutlak. Mukhabarah tadi yang bijinya dari pak taninya. Nah, walaupun dompleng musaqah, kalau bijinya dari petani enggak boleh. Ya, karena itu namanya mukhabarah. Mukhabarah haram secara mutlak, tidak sah secara mutlak. Walaupun dia dompleng ke musaqah maka tidak boleh. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala faslun ihya'ul mawat. Menghidupkan, memakmurkan tanah yang mati. Wa ihya'u al-mawati yaitu ihya menghidupkan artinya apa? Memakmurkan tanah yang dia tidak digunakan ya. Sudah mati atau apa? Dulu ada kemudian sudah tidak terpakai lagi dengan perinciannya nanti ya. Ini secara global seperti itu nanti ada perinciannya. Jaizun hukumnya jaiz, bahkan hukumnya mustahab. Ya, bahkan hukumnya apa? Mustahab. Menghidupkan tanah mati adalah hukumnya mustahab. Karena hadis dari Jabir radhiyallahu anhu Nabi SAW pernah bersabda, man ahya ardon mayyitatan falahu biya ajrun. Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka dia mendapatkan pahala. Wa ma akalat al-awafi minha fahuwa lahu sodakoh. Dan apa-apa yang dimakan oleh al-awafi, awafi tadi orang yang mencari makan, ya. Bisa manusia, misalnya para pekerja, tukang bangunan, ataupun ya, yang lainnya, kemudian burung-burung, maka ini menjadi sedekah bagi pemiliknya. Kemudian, ya, bisyartaini dengan dua syarat, an yakunal muhyi musliman, ya, yaitu orang yang menghidupkan tanah mati, seorang muslim. Baik itu nanti mendapatkan izin dari hakim merihan atau enggak, nah nanti itu sah hukumnya. Kemudian, wa antakun al ardu hurratan, yaitu tanahnya itu furoh, tanah yang bebas, yang tanah bebas, yang maksudnya adalah ya tadi lam yajri alaiha milkun limuslimin. Maksud dari tanah bebas adalah tidak pernah dimiliki oleh seorang muslim ataupun tidak dimiliki selain muslim, yaitu apa, tanah itu belum pernah apa dimiliki sebelumnya, baik itu pemiliknya muslim atau selain muslim, ya misalnya zimi, ya, atau mu'aman, mu'ahad, kafir zimi atau mu'ahad, belum pernah memilikinya. Adapun kalau misalnya itu sudah pernah dimanfaatkan, ya, maka nanti tanah tersebut menjadi tanah yang seperti tanah kosong bekas dimanfaatkan, ya, roboh bangunannya misalnya. Jadi tanah yang bekas termanfaatkan, maka hukumnya nanti kalau tanah sudah dimanfaatkan, hukumnya mana itu kembali ke pemiliknya, siapa dulu yang miliki atau ahli warisnya. Karena apa? Karena kepemilikan tanah tersebut tidak menjadi apa? Hilang gara-gara robohnya bangunan. Ini jika diketahui siapa pemiliknya, maka dikembalikan ke situ. Jadi kalau diketahui pemiliknya. Kalau enggak diketahui bagaimana? Pemiliknya enggak diketahui, maka dilihat. Maka kalau di situ adalah wilayah Islam, ya, Islam yaitu dia dibangun setelah kenabian, maka untuk dimiliki oleh, maka milik muslim, tapi tidak jelas milik siapa, maka menjadi seperti harta yang hilang. Nanti harta hilang ini terserah kebijakan dari pemerintah, hakim. Ya, jadi kalau di tanah wilayah Islam, ya kan, tidak dimiliki, siapa miliknya tidak tahu, dan dulu pernah dibangun, tapi maka nanti masuk harta yang hilang nanti menurut kebijakan dari hakim, bisa disimpan, dijual, disimpan uangnya, nanti kalau ada pemiliknya datang dikasihkan misalnya atau enggak dijual, ya. Adapun kalau tadi wilayahnya ada wilayah jahiliyah ketika dibangun tersebut, zaman jahiliyah, yaitu sebelum kedatangan Islam, sebelum ada dakwah Islam, kemudian tidak ada yang memanfaatkan seorang pun setelah kedatangan Islam, maka inilah nanti bisa dimiliki kalau dihidupkan, karena ini termasuk mawat. Termasuk apa? Mawat. tanah mati. Nah, tadi tanah mati apa tadi berarti? Jadi tanah mati tadi contohnya sudah pernah dibangun, pembangunnya adalah masa jahiliyah, kemudian roboh, tidak ada yang ngurusi, setelah masa kedatangan Islam enggak ada yang memanfaatkan tanah tersebut, maka nanti tanah itu bisa dimiliki dengan cara dihidupkan. Nah, ini termasuk mawat. Atau tadi yang pertama, tanahnya, tanah yang furoh tadi apa? Belum pernah dimiliki. Belum pernah dimiliki. Jadi belum pernah dimiliki seorang pun, baik muslim atau kafir. Ini belum ada yang memiliki sama sekali tanah tersebut. Nah, tanah furoh nanti bisa di ihya, dihidupkan. Atau sudah pernah dimiliki, tahu itu yang memiliki adalah orang kafir sebelum masa kenabian, kemudian sudah enggak terpakai, sudah roboh bangunannya, kemudian setelah masa kenabian enggak ada yang mengurusi, enggak ada yang manfaatkan, bisa jadi tanah mawat, nanti bisa dimiliki dengan dihidupkan. Wasifatul ihya'i, tata cara menghidupkan, maka nafil adati imaratan lil muhya. Yaitu sesuai dengan kebiasaan yang di situ teranggap memakmurkan atau menghidupkan tanah yang mati tersebut. Tata caranya, dianggap sudah menghidupkan tanah itu bagaimana? Ya, sesuai dengan uruf. Ya, nanti sesuai dengan urufnya. Ya, secara syariat disebut adalah menghidupkan, memakmurkan tanah yang tidak ada pemilik dan tidak belum pernah ada yang memanfaatkan sebelumnya. Hukumnya adalah mustahab. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, kemudian menghidupkan tanah ini berdampak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah, dan ibadah adalah khusus untuk orang muslim. Tadi kan an yakuna al-muhyi musliman tadi. Syaratnya tadi yang menghidupkan orang muslim, ya, jika tanah tersebut, tanah mati tersebut di negeri Islam, maka tidak ada kekuasaan untuk orang kafir. Nanti kalau ini dikuasai orang kafir, ya yang orang kafir berarti di atas posisinya. Kemudian tanahnya furoh, yaitu belum pernah dimiliki muslim ataupun yang lainnya. Jadi harus tanah tersebut tidak pernah dimiliki dan tidak pernah dimanfaatkan oleh siapapun sebelumnya. Kemudian tanah mati di sini disebutkan ada yang asli, ada yang tori. Yang asli yaitu yang tidak dimakmurkan, dimanfaatkan sama sekali, maka boleh bagi setiap orang muslim untuk memakmurkan tanah tersebut dan memilikinya selama di wilayah Islam. Tapi jika di wilayah kufur, maka wilayah kufur, daerah negara kafir, maka boleh bagi orang kafir ataupun orang Islam menghidupkannya selama tidak dihalangi. Kalau yang torik, ya setelah dia tadi yang torik yang jenis kedua yang tadi Ana singgung sebelumnya, itu bangunannya sudah roboh, dulu pernah dimakmurkan di masa jahiliyah. Maka di sini disebutkan seorang muslim bisa memilikinya dengan cara menghidupkannya untuk yang kedua kalinya. Ya. Jadi kan ada dua macam tadi ya. Yang pertama yang asli tidak ada yang punya, baik itu muslim atau kafir, belum ada yang memanfaatkannya sebelumnya, maka ini bisa dihidupkan tanahnya. Yang kedua adalah pernah dihidupkan oleh orang kafir di masa jahiliyah, kemudian setelah masa kenabian tidak ada menghidupkannya, maka boleh seorang muslim nanti menghidupkannya dan bisa memilikinya. Ya, itu dua tadi. Berarti selain itu tidak masuk. Kemudian tata cara menghidupkannya ya, itu beda-beda. Misalnya kalau misalnya ingin dibangun, ingin membuat rumah di situ, nanti harus nanti di diberi pagar, ya, diberi pagar, kemudian harus menegakkan, harus membuat atap, kemudian membuat pintu. Nah, ini kalau ingin jadikan rumah. Kalau misalnya ingin jadikan kandang, ya, cuma diberi pagar, ya, dari batu bata atau kayu, bambu, kemudian enggak usah diberi bangunan untuk kandangnya, misalnya itu masih sudah teranggap, kan tidak disyaratkan ada pintu, tidak disyaratkan ada misalnya atap, karena untuk kandang, jadi kan beda-beda. Kalau untuk nanti untuk ditanami, ya nanti disyaratkan apa? Nanti dikumpulkan tanahnya, kemudian batas-batasnya diberi batu misalnya keliling, kemudian tanahnya diratakan misalnya. Kemudian nanti aliran-aliran air, ya intinya teranggap itu sudah seperti dikuasai lah. Ya, tergantung caranya mau dimanfaatkan untuk apa. Kemudian penasaran menyebutkan sesuatu yang bisa dihidupkan itu yang tidak dimiliki dan tidak bisa tidak dimanfaatkan siapapun. Adapun yang tidak bisa menerima ini, tidak bisa menerima dihidupkan, semisal yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia seperti pagar di sekeliling masjid atau tanah kosong di samping jalan. Nanti kalau ada perluasan jalan, nah, maka nanti dibutuhkan itu namanya. Atau di tanah di sekitar desa, maka ini tidak teranggap tanah mati untuk bisa dihidupkan karena nanti dibutuhkan itu. Dan tanah di sekitar desa, tanah di yang nanti bisa dibutuhkan, kemudian tanah di samping-samping jalan misalnya, ini tidak teranggap tanah mati. Jika seorang muslim memulai menghidupkan tanah dan belum menyempurnakannya, nanti kemudian berarti ditinggal misalnya karena ada kemudian datang yang lainnya, maka dia berhak memilikinya karena telah menghidupkannya. Qala al-musannifu tentang memberi air. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa tajibu badlul ma'i bi salasati syara'ita. Wajib memberi air dengan 3 syarat. An yafdula an hajatihi. Yaitu ada sisa dari kebutuhannya. Wa yahtaju ilaihi wairuhu li nafsi aw li bahimatihi. Dan orang lain itu membutuhkannya untuk dirinya sendiri ataupun untuk hewan ternaknya. Wanyaku nomima yustakhlafu fi bi'rin au ainin. Dan air itu termasuk air yang bisa digantikan dengan yang lain. Bisa ada cadangannya yang lain, yaitu air yang berasal dari sumur ataupun dari sumber mata air. Ya, dibu di sini wajib bagi siapa? Pemilik air. Untuk apa? Badlu alma, memberikan air ya tanpa imbalan, ya, diberikan cuma-cuma. Syaratnya 3. Maka orang mempunyai air wajib memberikan pada yang lainnya dengan 3 syarat. Wajib memberikan tanpa ada imbalan. Yang pertama, pemilik tersebut memang sudah punya sudah memenuhi apa? Hajatnya. Sudah memenuhi hajatnya untuk dirinya, untuk hewan ternak, untuk tanamannya. Kemudian sisa airnya, maka ini wajib diberikan pada orang yang membutuhkan. Maka nanti kalau enggak sisa, maka tidak wajib, karena harus dimulai dari memenuhi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, orang lain membutuhkan untuk dirinya sendiri atau untuk hewan. Ya, yaitu orang lain tersebut tidak mendapatkan apa? Pemilik hewan tersebut tidak mendapatkan air yang mubah di tempat yang lainnya. Maka nanti wajib pemilik air yang tadi wajib memberikannya untuk memberi minum hewan-hewannya dan tanamannya. Kemudian yang ketiga wa an yakuna al-ma' fadil. Wa an yakuna tadi yaitu al-ma' itu sisa. Afan, mak yang tadi, mak, air yang sisa tadi adalah mima yustakhlafu. Jadi air yang akan diberikan tadi atau air yang apa milik pemilik air tadi, air sisa ini itu mima yustakhlafu, artinya nanti ada air penggantinya. Jadi ada stok cadangan air lagi. Nah, seperti misalnya fi bi'rin, air di sumur. Nanti kalau dibelikan orang lain yustakhlaf. Setelahnya diganti dengan air yang lagi, ini keluar lagi dari sumur, keluar lagi, diberikan keluar lagi. Atau dari ain, sumber mata air, keluar lagi, dikasihkan orang lain, keluar lagi. Ini saran yang ketiga. Adapun kalau misalnya tidak bisa digantikan airnya, nah, tidak ada stok cadangan yang bisa nanti keluar lagi, misalnya di kolam, di wadah, maka enggak wajib. Ya, tidak wajib memberikan tanpa ganti rugi, tanpa apa, tanpa imbalan. Tidak wajib memberikan secara cuma-cuma, karena itu dia punyanya di wadah. Nanti kalau diberikan nggak ada penggantinya, padahal dia besoknya juga butuh. Gitu. Nah, maka tidak wajib. Ya, kita lihat penjelasannya sedikit. Ya, orang yang menggali sumur atau mengambil air, maka dia bisa punya hak untuk memanfaatkannya. Bahkan dia yang paling berhak selama dia mukim ataupun dia atau dalam kepemilikannya. Dan dia wajib memberikan pada orang lain dengan tiga syarat. Yang pertama tadi adalah sisa dari hajatnya, sisa dari hajatnya. Ya, berdasarkan hadis di situ yaitu Nabi SAW bersabda, salah satu layang durullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya, ini rajulun kana lahu fadlu ma'in bitoriki famana'ahu min ibni sabil. Ini syahidnya di situ. Ada orang kok punya sisa air di jalan, kemudian tidak diberikan pada orang yang membutuhkan, ya, musafir yang kehabisan bekal. Maka di situ dihukumi wajib berdasarkan hadis tersebut. Kemudian orang lain, syarat kedua, orang lain tersebut membutuhkan untuk dirinya atau binatang ternaknya. Jadi bukan untuk pertanian. Ya. Orang lain butuh air. Untuk apa dirinya? Maka wajib berikan. Untuk apa ternak? Wajib. Untuk apa pertanian? Tidak wajib. Kemudian yang ketiga, air itu bisa tergantikan. Ada stok cadangan yang nanti keluar lagi. Jadi dari sumur atau mata air. Kalau dia mengambil sendiri, kemudian posisinya sudah dimasukkan dalam wadah, ini tidak ada kewajiban. Ya. Yang keempat, dekat dengan airnya dekat dengan kalak mubah, rerumputan tanaman yang mubah. Maka kalak ini nanti rumput-rumput membutuhkan apa? Membutuhkan untuk diairi. Kemudian yang kelima, tadi kan maksudnya ini adalah rumput tadi butuh diairi karena nanti untuk pakan ternak orang lain, ya. Dan ini dekat di situ, dekat kalak yang mubah. Artinya nanti si punya air, pemilik air ini dekatnya nanti ada rumputan yang mubah, yang gratis. Kemudian di dekat rumputan yang gratis tadi ada apa? Ada air yang mubah, ada juga air yang lain yang gratis, maka wajib bagi pemilik air untuk memberikan apa? Air tersebut. yang lebih dekat ya. Jadi ada air lagi di tempatnya yang lebih dekat dengan rumputan tersebut, maka nanti wajib memberikan yang lebih dekat. Lebih dekat dengan rumputan tadi. Sehingga tadi si pemilik si A pertama tadi enggak wajib karena ada yang lebih dekat. Kemudian pemilik air tidak mendapatkan kerugian atau bahaya gara-gara apa? Kedatangan hewan ternak orang lain di ladangnya, di sawah atau di ladangnya. Nah, sehingga nanti pemilik air tidak mendapatkan mara bahaya, kerugian, doror dari apa hewan ternak yang ingin minum di situ. Nanti jalan-jalan di kebunnya, kemudian apa merusak. Nah, ini dengan syarat itu. Jadi kan tadi kan wajib memberikan hewan ternak orang lain dengan syarat hewan ternak itu tersebut tidak merusak, tidak merugikan pemilik air. Misalnya dia punya ladang, kemudian nanti pada ke situ, kemudian diinjak-injak mati. Nah, ini tanamannya pada mati rusak. Nah, ini dharar bagi pemilik air. Disyaratkan tidak ada dharar. Jika terpenuhi 6 syarat tadi, maka wajib bagi pemilik air untuk memberikan airnya. Dan dia tidak boleh mengambil upah atau bayaran dari memberikan air tersebut. Demikian yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Terima kasih jazakumullahu khairan atas kehadiran dan partisipasi teman-teman sekalian. Jumlahnya ada 45 ya. Kalau awalnya yang daftar kuotanya hampir 100 itu kan dari santri plus yang lainnya. Nah, ini yang ikut sekitar 40-an. Ya. Memang butuh keistiqomahan kita untuk belajar ya. Kadang kita belajar bosan. Kadang susah dipahami, bosan, dan lain-lain, halangannya banyak sekali. Sehingga kita harus sering-sering berdoa supaya diberi kelancaran. Ya. Karena nanti kalau kita enggak diberi kelancaran itu ada saja halangannya. Entah itu sibuk atau malas dan lain-lain, ada saja. Ya. Ya, paling tidak minimalnya kita istiqomah ikut, walaupun nanti pemahamannya misalnya belum maksimal, bisa diulang-ulang insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.